Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda sallama tasliman katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang tawabi'. Ya, tawabi' ada berapa macam? Hah? Empat. Apa saja yang pertama? Yang sudah kita ambil na'at. Kemudian apa yang kedua? Ataf. Oh iya. Ada ataf nasab, ada ataf apa? Bayan. Ya, di sini tidak jelaskan ataf bayan. Mungkin dicukupkan dengan taukid kali. Kemudian yang ketiga taukid ini. Yang keempat nanti apa? Badal ya. Langsung saja kita masuk ke macam yang ketiga ya, untuk PR nanti kita bisa cek ya di sela-sela istirahat. Thalithan at-taukid, yang ketiga at-taukid. Qala al-musannif rahimahullah, bab at-taukid, bab at-taukid. At-taukid tabi'un lil muakkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdhihi wa ta'rifihi. Bab at-taukid. Taukid adalah tabi'. Ya, tabi'. Apa makna tabi'? Yang mengikuti, ya. Lil muakkad, yang mengikuti, yang ditaukidi. Ya. Jadi ada taukid, ada apa? Muakkad. Taukid ini penguat, ya. Muakkad yang dikuatkan secara makna. Taukid adalah tabi', ya, yang mengikuti al-muakkad, yang ditaukidi. Mengikuti dalam hal apa di sini? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdhi. Dalam hal rafa', nasab dan khafdnya. Ya, ini kalau muakkadnya yang ditaukidnya, yang ditaukidinya rafa', maka taukidnya ikut rafa'. Kalau yang ditaukidinya nasab, maka taukidnya ikut nasab. Ya, demikian pula ketika apa? Yang ditaukidinya khafd, maka apa? Taukidnya ikut khafd. Wa ta'rifihi, dan juga ngikut taukid ini kepada muakkadnya dalam hal ma'rifahnya. Ya, dalam hal ma'rifahnya. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumah. Dan taukid itu dihasilkan yakunu, yaitu isimnya huwa, kembali kepada taukid ya. Taukid itu dihasilkan bi alfadhin ma'lumatin, dengan lafaz-lafaz yang sudah diketahui. Wahia, yaitu an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u, kemudian wa tawabi'u ajma', dan pengikut-pengikutnya ajma', atau yang mengikuti ajma'. Apa saja yang mengikuti ajma'? Wahia, yaitu akta', abta', adsa', ya. Taqulu, kamu katakan qama zaidun nafsuhu, ya, qama zaidun nafsuhu. Bagaimana i'rabnya? Qama fi'lun mad mabniyun 'ala al-fath. Zaidun fa'ilun marfu' wa 'alamatu rafi' dhammah dhahirah 'ala akhirih. Nafsu taukid. Ya. Taukid li Zaid, taukid bagi Zaid. Ya, taukid lil marfu' apa? Marfu'un mithlu. Taukid bagi yang marfu', maka dia ikut apa? Marfu' semisalnya. Wa 'alamatu rafi'ihi apa? Dhammah dhahirah 'ala akhirih. Wahwa, dan dia nafas mudhaf. Haknya dhamir muttasil, ya, mabniyun ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun, mudhafun ilaih. Lihat di sini, ya, mana di sini muakkadnya yang ditaukidinya? Zaid. Ya, mana taukidnya? Nafsu, itu. Nafas ini menaukidi Zaid. Qama Zaidun nafsu. Ya, telah berdiri Zaid, dia sendiri yang berdiri. Ya. Jadi ketika dikatakan qama Zaidun, ya, katanya ada ihtimal, ada kemungkinan, meskipun kecil kemungkinannya, bahwasanya yang berdiri misalkan pembantunya Zaid atau yang lain. Maka untuk menepis kemungkinan-kemungkinan yang berdiri itu selain Zaid, dikuatkan dengan nafsu. Telah berdiri Zaid, dia sendiri yang berdiri. Ya. Mungkin Zaidnya selama ini dia lumpuh sakit. Ya. Kalau dikatakan qama Zaidun, enggak percaya gitu. Ya, jangan-jangan dia, bukan dia yang bangun. Ya. Maka dikasih nafsu untuk menguatkan bahwasanya yang berdiri itu siapa? Zaid. Wa ra'aitu al-qauma kullahum. Aku melihat kaum itu seluruhnya. Ya. Ketika dikatakan ra'aitu al-qaum, aku melihat al-qaum, ada ihtimal, ada kemungkinan bahwasanya ada sebagian kaum yang enggak datang. Maka ketika antum menginginkan makna bahwasanya seluruhnya yang datang, maka ditaukid dengan kullahum. Ra'aitu al-qaum kullahum, aku melihat kaum itu seluruhnya. Jelas i'rabnya di sini ra'aitu fi'lun wa fa'il. Ra'a fi'lun nadh mabni 'ala as-sukun liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Atta ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل القوم مفعول به صلى في الفعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كلهم توكيد يا للقوم توكيد للمنصوب به منصوب مثله توكيد بقي منصوب يكون منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره الذي مضاف pemislahnya mudhaf ilaihi fi mahalli jarrin. Kemudian marartu bil qaumi ajma'in, marartu bil qaumi ajma'in. Ya, di sini mana taukidnya? Ajma'in. Ya, ajma'in. Taukid bagi apa? Al qaum, bagi al qaum. Baik, kita baca penjelasannya. Asy-syarh من الأساليب التي تستخدمها العرب في كلامها التوكيد. Di antara uslub, asalib, jamak dari uslub, yaitu metode, ya, yang digunakan oleh orang-orang Arab di dalam ucapan atau pembicaraan mereka adalah taukid. Taukid bentuk masdar dari apa? Akada yu'akidu, ya, ta'kid atau ta'ukid. Ta'ukid dari apa? Wakada, ya, ta'ukid. Ya, sering, lebih sering digunakan daripada ta'kid. Daripada ta'kid lebih sering apa? Ta'ukid. Ta'ukid digunakan ta'ukid li'izalati syak, untuk menghilangkan keraguan. Ini fungsi ta'ukid, untuk menghilangkan apa? Keraguan. Walabas, itu yang pertama fungsinya menghilangkan keraguan. Yang kedua walabas, meninggalkan atau apa, menghilangkan apa, alabas, kerancuan, ya. Wal ibham, dan juga menghilangkan al ibham, kesamaran. Juga yang lain dari faedah taukid adalah li taqwiyatil makna, untuk menguatkan makna alladhi yuriduhu al mutakallim, yang dikehendaki oleh al mutakallim. Wa tathbitihi fi dhihnil mukhatab, dan untuk menguatkan makna tersebut yang dikehendaki oleh si pembicara pada benaknya orang yang diajak bicara. Kita ulangi, ya, fungsi taukid yang pertama untuk menghilangkan syak, keraguan. Yang kedua untuk menghilangkan alabas, kerancuan. Yang ketiga menghilangkan alibham, kesamaran, ya, ketidakjelasan. Kemudian yang keempat menguatkan makna yang dikehendaki oleh si pembicara dan menetapkan makna tersebut di benak orang yang diajak bicara. Ya. Jadi yang diajak bicaranya yakin. Lianna kalam al Arab yahtamilu idza qulta, karena katanya ucapannya orang Arab itu memungkinkan jika engkau mengatakan jaa Zaidun, memungkinkan katanya an yakuna jaa binafsih wa huwa haqiqatun. Orang Arab ketika mereka mengatakan jaa Zaidun, itu memungkinkan katanya an yakuna jaa binafsih, untuk yang datang itu Zaid sendiri, Zaid itu sendiri. Wa huwa haqiqah, dan ini yang hakiki. Iya, ini yang hakiki. Wa yahtamilu an yakuna jaaka rasuluhu. Ya, dan memungkinkan katanya yang datang kepadamu adalah utusannya, au kitabuhu, atau suratnya, au shadiquhu, atau temannya. Fa idza qulta, maka jika kamu katakan jaa Zaidun nafsuh, telah datang Zaid dia sendiri, maka rafa'ta al-ihtimal, maka engkau menghilangkan kemungkinan-kemungkinan tadi, yakni kemungkinan yang datang bukan Zaid tapi apa, utusannya atau apa, suratnya atau temannya. Demikian katanya, ya. Ya, meskipun aslinya jaa Zaidun, ya, yang datang Zaid gitu. Ihtimal, kemungkinan. yang datang itu suratnya atau temannya itu kecil sekali ya. Wa taukidu fi 'urfi an-nahwiyyin naw'an, dan taukid pada kebiasaannya para ahli nahwu ada dua macam tauhid, taukid. Yang pertama lafziyun, taukid ya lafzi dengan mengulang lafaz ya. Wa ma'nawiyun, kemudian taukid ma'nawi. Iya. Taukid ma'nawi yakni dihasilkan dengan maknanya. Lafadznya nanti beda ya. Fa amma taukidul lafzi, adapun taukid lafzi fayakunu bi takriri al-lafzil awal. Kalau taukid lafzi itu dihasilkan dengan mengulang lafadz yang pertama. Nahwu contoh qama zaidun zaidun. Qama zaidun zaidun, telah berdiri zaid zaid. Ya, mana di sini taukid ya? Zaid yang pertama atau kedua? Zaid yang kedua. Iya, itu taukid lafzi, mengulang lafadznya. Ya, fungsinya sama untuk menguatkan juga. Iya. Qama zaidun zaidun, berdiri zaid zaid. Zaid yang pertama sebagai apa i'rabnya? Fa'il yang kedua taukid. Marfu dia karena dia menjadi taukid bagi yang marfu. Fa zaidun al-ula fa'il, maka zaid yang pertama itu fa'il dari qama. Wa tsaniyatu, dan yang kedua taukidun lafziyun, taukid lafzi ya, ini dengan mengulang apa? Lafaz. Kemudian wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata. Ya, juga contoh ucapan Nabi alaihi wasallam as-salata as-salata. Ya, maful bih dia dari fi'il yang mahdhuf ya. Takdirnya ilzamu as-salata as-salata, ilzamu yani jagalah salat salat ya. Fa as-salata, maka as-salata al-ula yang pertama itu maful bih i'rabnya, mansub sebagai maful bih. Maful bih li fi'lin mahdhuf, dari fi'il yang mahdhuf. Jadi fi'ilnya mahdhuf, ambilnya mahdhuf dibuang. Ya, ini nanti ada pembahasannya khusus ya tentang ighra, ighra motivasi dorongan. Itu fi'ilnya dibuang. Ya. As-shalah, as-shalah ini ilzamu, pegangi. Ya, jaga, tetapi salat dan salatnya. Wa tsaniyatu taukidun lafdhiyun, dan macam yang kedua dari taukid adalah taukid lafdhi. Ya. Ah, dan yang kedua, as-shalah yang kedua adalah apa? Taukid lafdhi. As-shalah yang pertama maful bih dari fi'il yang mahdhuf, yaitu apa? Ilzamu. Ya. Atau juga bisa hafizu, bisa jagalah ya. Dan yang kedua, as-shalah yang kedua itu taukid lafzi, taukid dengan mengulang lafadznya. Ini mudah ya. Wa amma taukidul ma'nawi, adapun taukid al-ma'nawi ini yang dibahas ya di dalam kitab ini ya, Jurumiyah. Fayakunu bi alfadhin makhsusah, itu dihasilkan dengan lafaz-lafaz tertentu dihafal, enggak banyak kok. Dzakara minha al-musannif, al-musannif menyebutkan di antara lafaz-lafaz yang merupakan taukid lafzi, apa taukid ma'nawi adalah an-nafas. An-nafas ya, wal 'ain, nafas bukan maknanya jiwa ya. Ya, enggak diterjemahkan jiwa, 'ain bukan mata. Sendiri itu sendiri, ja'a zaidun nafsu, telah datang Zaid itu sendiri. Ja'a zaidun 'ainuhu, ini Zaid itu sendiri, zatnya 'ain. Ya. Bukan mata ya. Zatnya Zaid, ini Zaid itu sendiri gitu. Wa kullan, kemudian kullan. Nanti akan ada bagaimana penggunaan kullan ya. Kullan. Kemudian ajma', seluruhnya, semuanya. Wa tawabi' ajma', dan juga lafaz-lafaz yang mengikuti ajma', yakni datangnya dalam penggunaan setelah ajma' gitu. Itu yang disebut yang dimaksud dengan tawabi' ajma'. Yakni dia lafaz-lafaz ini datangnya dalam penggunaan setelah ajma', enggak bisa bersendiri. Wa hadhihi al-alfaz yajib an tattasila bi dhamirin mutabiqin lil mu'akkad. Nah, lafaz-lafaz ini ya wajib untuk bergandengan dengan dhamir yang sesuai dengan isim yang ditaukidi. Ya. An-nafas ya, ketika antum hendak menggunakan an-nafas untuk taukid, maka harus digandengi dengan dhamir ya, dengan dhamir yang an-nafas ini digunakan untuk menaukidinya. Ja'a Zaidun nafsuhu, ja'at Hindun nafsuha, ila akhirih. Wa istathna min dalik, ada yang dikecualikan, yakni tidak perlu untuk dia digandengi dengan dhamir. Dikecualikan itu ajma' wa tawabi'uhu, dan yang mengikuti ajma'. Jadi ajma' dalam gunaan tidak perlu digunakan dhamir, tapi dia sudah ma'rifah. Ya, karena takdirnya dia mudhaf kepada dhamir. Jadi ajma' enggak perlu ketika digunakan sebagai taukid untuk digandengi dengan dhamir. Ya. Dia ma'rifah. Ya. Sudah ma'rifah. Ya, bisa jadi dengan idhafah kepada dhamir secara apa? Takdir. Wa tafsilu dzalika kama yali. Rinciannya adalah sebagaimana berikut. Ya, an-nafsu wal 'ain. An-nafsu wal 'ain. Ini dua lafaz ini dalam penggunaan harus bergandengan dengan apa? Dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi. Qama Zaidun nafsuhu. Qama Zaidun nafsuhu. Telah berdiri Zaid, dia sendiri gitu. Atau Zaid itu sendiri. Aw qama Zaidun ainuhu. Ya, sama maknanya apa? Nafsu dengan ainuhu di sini ya, dalam bahasan taukid. Kemudian wa kullun wa ajma'. Yang berikutnya kullun dan ajma'. Yu'akkadu bihima lil ihatati wasyumul. Fungsi kullun dan ajma' dalam taukid adalah niat ditaukidi dengan keduanya, dengan kullun dan ajma', lil ihathah, untuk makna peliputan, wasyumul dan pencakupan. Ketika antum menghendaki makna meliputi dan mencakupi seluruhnya, tidak ada yang tertinggal ya, satu pun dari yang ditaukidi, maka antum gunakan kullun dan ajma'. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah para malaikat seluruhnya. Ada gak yang tertinggal dari mereka, malaikat yang gak sujud? Gak ada. Yaitu kul, untuk ihatah wa syumul. Para malaikat ya sujud seluruhnya, ajma'un. Ya, dua taukid jenis ini. Ya, kulluhum dengan apa? Ajma'un. Ya. Benar-benar tidak menyisakan satupun dari malaikat yang mereka tertinggal dari sujud. Semuanya ikut apa? Sujud. Ya, semuanya ikut sujud. Wa qad yu'ta bi ba'da ajma', dan kadang didatangkan setelah ajma'. Ya. Bi tawabi'ihi, dengan pengikut-pengikut ajma'. Wa hiya, yaitu akta. Ya, maknanya sama juga ya. Sekedar untuk menambah kekuatan saja. Akta, absa', abta'. Tuh, li ziyadati taqwidi taukid, sekedar untuk menambahkan penguatan taukidnya. Sya'al qawmu ajma'una akta'una absu'una abta'un. Kenapa akta'un absu'un abta'un disebut dengan tawabi, pengikut-pengikut ajma'? Ya, karena tiga lafaz ini dalam penggunaan ngikut apa? Ajma'un, tidak bisa bersendiri. Ya, tidak bisa bersendiri. Lihat catatan nomor satu itu. Fawaid wa tanbihat at-taukid lughatan. Nah, taukid cara bahasa taqwiyah, penguatan. Wa tawkid al-lafzi, tawkid lafzi itu yakunu dihasilkan bi'i'adati lafzil awal bi'ayni, dengan mengulang lafad itu sendiri, dengan mengulang lafad yang pertama itu sendiri. Ya. Au bimuradifihi, atau bisa juga tidak mengulang, tidak dengan cara mengulang lafad yang pertama, tapi mengulang muradifnya, sinonimnya. Sinonimnya. Ya. Sawa'un kana isman zahiran, sama saja ya, isim zahir bentuknya, contoh ja'al muallim, al-muallim ini isim zahir yang ditaukidi, al-muallim ditaukidi dengan al-muallim, dan al-muallim di sini sama lafadznya dengan yang pertama itu, dan di sini yang ditaukidi adalah isim zahir ya kan, al-muallim. Am dhamiran, atau yang ditaukidi dhamir juga boleh. Nah, nahu contoh jitu ana, jitu ana, mana di sini yang ditaukidinya? Dhamir tak pada jitu. Mana taukidnya? Ana. Ya, ditaukidi dhamir muttasil dengan munfasil. Ya, jita anta, jiti anti, jitum antum, ya seterusnya. Ya. Am fi'lan, ataupun bisa juga yang ditaukidi fi'il. Berarti dengan cara mengulang fi'ilnya. Ja'a ja'a al-muallim. Ya, ja'a ja'a al-muallim. Mana taukidnya? Ja'a yang kedua. Ja'a yang pertama ya, bukan. Al-muallim ini fa'il bagi ja'a yang pertama ya. Fa'il bagi ja'a yang pertama. Karena ja'a yang kedua ini sekedar taukid, dan Karena dia taukid maka dia enggak memiliki fa'il. Ya, ja'a yang kedua itu kan taukid maka dia enggak punya apa? Fa'il. Ya. Am harfan atau yang ditaukidi huruf juga. Contoh na'am na'am. Na'am na'am. Ya. Am jumlah boleh juga yang ditaukidi jumlah. Ja'al muallimu, ja'al muallimu. Ya, dari sini kita mengetahui ya, taukid ini ya, khususnya taukid lafzi luas cakupannya ya. Bisa masuk pada isim zahir, bisa pada dhamir, bisa pada fi'il, bisa pada apa? Huruf ya. Itu taukid lafzi, cakupannya luas. Ya, wa mithalu i'adatul lafzi bi muradifi. Contoh taukid lafzi yang dihasilkan dengan mengulang lafaz sinonimnya adalah ja'a laitsun asadun. Laits dengan asad satu makna, singa. Ja'a laitsun asadun. Asadun di sini apa taukid lafzi. Iya. Contoh dalam fi'il qa'ada jalasa Zaidun. Qa'ada dengan jalasa ya maknanya apa? Sama. Meskipun ada sedikit perbedaannya. Iya. Kalau qa'ada katanya duduknya itu seseorang yang meletakkan pantatnya di lantai. Kalau jalasa enggak mesti. Iya. Bisa seseorang meletakkan apa? Pantatnya di lantai bisa tidak. Kalau qa'ada itu mesti meletakkan. Yang jelas ada kesamaan. Maka jalasa yang Mbak jalasa di sini apa? Taukid bagi apa? Qa'ada. Taukid apa? Lafzi dengan mengulang apa? Sinonimnya. Ya. Kemudian yang berikutnya atau sebelum dilanjut ada pertanyaan? Silakan. Wa hukmu taukid annahu yuwafiqu matbu'ahu al-mu'akkada fi i'rabih. Hukumnya taukid adalah bahwasanya taukid itu mencocoki matbu'nya. Taukid kan tabi', maka dia mencocoki matbu'nya yang diikutinya yaitu mu'akkadnya. Mencocoki dalam hal apa? I'rabnya, fi i'rabih, dalam i'rabnya. Nahu qali ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilaihi yurja'u al-amru kulluhu. Hanya kepada Allah dikembalikan urusan seluruhnya, enggak ada yang tertinggal satu pun. Kulluhu. Ah itu. Kalau dikatakan wa ilaihi yurja'ul amru, bisa jadi ada kesan tidak semua urusan dikembalikan kepada Allah. Tapi dengan kulluhu maka tidak menyisakan satu pun apa urusan, melainkan akan dikembalikan kepada Allah. I'rabnya jelas ya. Yurja'u itu fi'il apa? Mudhari', yang mughayyar shighah, yang dibuat untuk naibul fa'il atau untuk maf'ul dari raja'a yarji'u di mabni majhulkan atau di apa taghyir sihonya menjadi apa yurji'u, maka al-amru ya sebagai naibul fa'il bukan fa'il. Kullu taukid bagi al-amru yang marfu ikut marfu ya. Lihat dhamirnya kulluhu ha, kembali ke mana? Al-amr, menyesuaikan ya, mudzakkar mufrad. Wa qawlihi innal amra kullahu lillah. Dan juga contoh ucapan Allah yang lain, innal amra kullahu lillah, sesungguhnya urusan seluruhnya milik Allah. Jelas ini i'rabnya. Al-amra isimnya inna mansub ya kan, innal amra kullah taukid bagi al-amra yang mansub ikut mansub. Mana khabarnya inna? Lillah itu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar inna fi mahalli apa? Raf'in. Wa qawluhu wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan juga ucapan Allah yang lain wa tu'minuna bil kitabi kullih, kalian kaum mukminin beriman kepada kitab-kitab Allah seluruhnya. Kullihi, nah itu. Kullihi. Taukid bagi apa? Al-kitab, al-kitab ya. Di situ ada fi'il tambahan, lihat nomor 2 ya, nomor 2. Kila wa kilta. Kila dan kilta ya, sering diterjemahkan masing-masingnya. Ya, seperti dalam ayat Al-Qur'an kiltal jannataini, surat apa? Al-Kahfi itu. Kiltal jannataini, itulah dua kebun. Atat ukulaha, mendatangkan buah-buahannya. Atat ukulaha walam tadhlim minhu syai'a. Jadi tidak dikurangi sedikit pun. Ya, dari buah-buahnya. Kiltal jannataini, masing itulah. Ya, masing-masing dari dua kebun. Kila wa kilta, kila dan kilta, yu'akkadu bihima al-musanna, ini fungsinya untuk menaukidi dengan kila dan kilta isim musanna. Kalau kila untuk mudzakkarnya, adapun kilta untuk apa? muannatsnya. Contoh ja'a Zaidani kilahuma. Ja'a Zaidani kilahuma, telah datang dua Zaid dua-duanya. Jadi kila di sini apa fungsinya? Menaukidi musanna tanpa ta untuk mudzakkar. Ja'a Zaidani kilahuma, nanti i'rabnya ja'filun madh mabni 'ala al-fath, Zaidan apa? Fa'il dari ja'a. Yang namanya fa'il apa? Marfu wa alamatu raf'ihi apa? Al-alif. Alif niyabatan 'anil dhamma. Alif ini menggantikan dari dhamma karena apa? Musanna. Nah, kilahuma taukid bagi apa? Az-Zaidan. Taukid lil marfu, marfu mithlu. Tanda rafa'nya apa di sini? Al-alif. Al-alif. Iya. Sama dengan musanna tanda apa? Rafa'nya alif. Niyabah 'anil dhamma karena mulhaq bil musanna. Kila ini mulhaq dengan musanna, yakni isim yang disamakan dalam i'rabnya dengan musanna, tapi dia bukan musanna. Dia bukan apa? Musanna. Tapi mulhaq dengan musanna. Karena kalau yang namanya musanna itu kan ada syarat-syaratnya. Di antaranya ada bentuk mufradnya. Sedangkan kila enggak ada bentuk mufradnya. Kilun enggak ada. Nah, iya. Kila itu enggak ada bentuk mufradnya. Tapi dalam i'rab dia disamakan dengan musanna. Makanya karena syarat musanna itu enggak ada pada kila, di mana dia enggak ada bentuk mufradnya, maka dia disebut dengan mulhaq bil musanna, isim yang disamakan dengan musanna dalam i'rabnya, tapi dia bukan musanna. Iya. Kilahuma taukid li az-Zaidan, taukid lil marfu, marfu mithlu wa alamatu rafi al-alif niyabatan 'ani dhammah, karena mulhaq bil musanna, dan dia mudhaf, dhamir setelahnya dhamir muttasil mabni ya fi mahalli apa? Jarrin. Contoh berikutnya, ja'at al-Hindani kiltahuma, telah datang dua Hind kedua-duanya. Sama juga i'rabnya, marfu dengan alif. Hanya saja nanti ada pembahasannya ya. Kapan ya, kapan kila dan kilta itu i'rabnya seperti musanna, dan kapan dia i'rabnya seperti isim maksur dengan harokat muqaddarah. Ringkasnya ya, ringkasnya kila dan kilta itu di i'rab dengan alif ketika apa? Rafa, dan dengan apa? Ya ketika nasab dan jar kilaihima. Ketika keduanya kila dan kilta ini disandarkan kepada dhamir. Ya, kilahuma kilaihima. Contoh ya, ja'a az-Zaidani kilahuma, ra'aitu az-Zaidaini kilaihima, marartu bi az-Zaidaini kilaihima. Adapun kalau kilanya disandarkan kepada apa? Isim dhahir bukan dhamir, maka dia i'rabnya dengan harakat muqaddarah. Ya, alal alif. Ya, mana min dhuhriha at-ta'adzur. Seperti kiltal jannataini. Kiltal jannataini. Kilta mubtada marfu' wa alamatu rafi dhammah muqaddarah alal alif gitu. Mana min dhuhriha, yang menghalangi munculnya dhammah, at-ta'adzur. Persis seperti i'rabnya fata gitu. Isim maksur jadinya. Jadi isim maksur ya, i'rabnya sama dengan isim maksur. Kila kalau disandarkannya kepada selain dhamir. Ya. Dia di i'rab mirip dengan musanna kapan? Ketika disandarkan kepada dhamir. Dia di i'rab dengan harokat muqaddarah kapan? Ketika disandarkannya kepada isim zahir. Ya. Makanya dikatakan di sini wala tusta'malu li taukid. Ya. Kila atau kilta tidak bisa digunakan untuk taukid kecuali dalam keadaan mudhafatan, disandarkan kepada dhamir. Disandarkan kepada apa? Dhamir. Kalau disandarkannya kepada isim dhahir ya dengan harakat muqaddarah. Contoh ya, ja'a kila az-Zaidaini, ra'aitu kila, kila lagi, ra'aitu kila az-Zaidaini, marartu bi kila az-Zaidaini. Tetap di atas alif semua. Ya, karena dia seperti isim maksur i'rabnya dengan harakat muqaddarah. Ini kalau disandarkannya kila dan kilta kepada apa? Iya, kepada isim dhahir bukan dhamir. Kemudian faedah yang berikutnya di sini sebutkan lam yadhkur al-musannif anna tawkid tabi' lil muakkad fi jazmihi wa tankirih. Musannif tidak menyebutkan bahwasanya taukid itu ngikut yang ditaukidi dalam hal jazmnya dan nakirahnya. Enggak disebutkan kan? Hanya dalam apa tadi? Wafa, nasab dan jarnya. Tidak menyebutkan jazmnya. Juga hanya menyebutkan ta'rifi dalam hal ma'rifahnya. Beliau tidak menyebutkan dalam hal nakirahnya. Ya. Karena muradahu bitaukid, karena yang dimaksud atau dimaukan oleh beliau dengan taukid di sini adalah taukid al-ma'nawi, taukid ma'nawi saja. Ya. Sehingga beliau tidak menyebutkan jazm dan tankir. Karena taukid ma'nawi hanya terjadi pada isim. Kalau jazm kan pada fi'il. Juga dikatakan oleh beliau atau beliau tidak menyebutkan dalam hal nakirahnya. Ya, karena taukidnya taukid ma'nawi sudah kita lewatkan, semuanya lafadznya ma'rifah semua. Ya. Semua lafadz-lafadz taukid ma'nawi itu ma'rifah. Kadang dengan disandarkannya dia kepada isim, kepada dhamir nafsuhu ainuhu kulluhum kilahuma. Ya. Kadang dia ma'rifah ya karena disandarkan kepada dhamir secara takdir seperti ajma', ya. Apalagi akta', ya, absa', ya. Akta'un, absa'un, abta'un, ya. Itu dia ma'rifah meskipun tidak disandarkan kepada dhamir. Nanti insyaallah akan datang perinciannya. Ya, hafalkan dulu aja yang ada di sini. Kemudian wa alfadhu asma' ma'arif. Ya, wa alfadhu asma'un ma'arif. Dan lafadz-lafadz taukid ma'nawi semuanya isim-isim yang ma'rifah. Nah, lihat. Qala al-Kufrawi, berkata al-Kufrawiyyu, alfadhu taukid kulluha ma'arif. Lafadz-lafadz taukid, yani taukid apa? Lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi. Ya. Kalau lafzi kan sudah lewat, sekedar mengulang apa lafadznya. Bisa yang nakira juga bisa. Raitu rajulan rajulan. Ya. Ini pembahasannya taukid apa? Ma'nawi. Kata al-Kufrawi, lafadz-lafadz taukid seluruhnya apa? Ma'rifah. Fama kana minha mudhafan kana ta'rifu bil idhafah. Ah, ini. Apa saja yang dia didhafahkan kepada dhamir, maka ma'rifahnya dia dengan idhafah katanya. Dengan idhafah. Karena sebab didhafahkan kepada dhamir, maka dia ma'rifah. Wa ma lam yakun kana ta'rifu bil alamiyah, kata al-Kufrawi, adapun lafaz-lafaz taukid ma'nawi yang tidak didhafahkan seperti apa? Ajma'un atau ajma', akta', absa', abta', maka dia ma'rifahnya dengan alamiah katanya. Ini pendapat beliau dengan alamiah. Ya, alamiah. Makanya dia ghairu munsharif, lihat akta', absa', abta'. Karena dua ilah ada padanya, yang pertama alamiah, akta', jadi alamiah. Yang kedua wazan apa? Wazan fi'il, akta'u, absa'u. Ya. Demikian kata al-Kufrawi, ya. Lihat nomor 4, faedah tambahan berikutnya. Semua bisa difahami ya. Akta absa abta utiya biha li ziyadati taukid wal mubalaghah fi. Akta absa abta didatangkan untuk tambahan taukid dan sungguh-sungguh dalam taukid. Kulluha semuanya akta absa abta makna ijma'un. Karena akta, karena akta katanya ma'khudh min qaulim, diambil dari ucapannya orang Arab takatta'a al-jildu, takatta'a al-jildu, dikatakan takatta'a al-jildu idza ijtama'a, ketika kulit itu ijtama'a, berkumpul, ya, mengerut atau berkumpul. Wa abta' min al-bata', sedangkan abta' min al-bata' maknanya tulul 'unuq, panjangnya leher. Wal qaum idza kanu mujtami'in, dan satu kaum ketika mereka itu berkumpul, talat a'naquhum, menjadi terlihat panjang leher-leher mereka. Faja'aluhu, maka itu dijadikan kinayah tentang perkumpulan. Ya. Kemudian absa', ma'khud minal basa'. Ya. Wa huwa al-'irq al-mujtami', yaitu apa? Keringat yang berkumpul. Fayakunu bima'na ajma', sehingga maknanya sama juga ajma'. Walamma kanat hadhil alfadhu thalathah, dikarenakan tiga lafadz ini akta' absa' abta', la yu'ta biha ghaliban, tidaklah didatangkan umumnya kecuali setelah ajma', maka dia disebut dengan tawabi' ajma'. Ya. Kenapa akta' absa' abta' disebut dengan tawabi' ajma'? Karena umumnya seringnya apa? Datang setelah ajma', meskipun kadang sendirian datangnya, jarang tapi ya. Kemudian faedah yang berikutnya yang kelima itu Berkata Al-Aiz Ibn Abdissalam dalam kaidahnya, para ahli adab lughah sepakat bahwasanya taukid dalam lisannya orang Arab apabila taukid itu dihasilkan dan mengulang lafaz, berarti taukid apa? Taukid lafzi. Maka la yazidu ala thalath marrat, tidak boleh lebih dari 3 katanya. 2 saja. Ya. Ah. Abang, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Taukid adalah tabi' bagi yang muakkad dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafdnya, ta'rifnya. Dari sini kita mengetahui yang dimaksud dengan taukid di sini adalah taukid apa? Ma'nawi, ya. Tawabi ajma itu. Oh. Ya boleh, sepertinya enggak berurutan juga boleh. Yang penting datangnya setelah ajma gitu aja, ya kan? Enggak mesti. Itu juga enggak mesti setelah ajma. Ada juga kadang datangnya setelah tanpa ajma, ya, mungkin di kitab yang lain mungkin. Ya. Biasanya diurutkan seperti itu ya, akta absu abta. Ya boleh juga. Allah alam, tidak diurutkan. Yang penting datangnya umumnya setelah ajma' gitu. Setelah ajma'. Kalau enggak ada keterangan berarti ya bebas ya. Umumnya demikian. Bukan. Kalau dia menjadi taukid kan harus didhafahkan kepada dhamir seperti nafas ain gitu. Nah, apa? Kulun. Ya bukan. Sama juga kul juga. Kalau dia mau dijadikan taukid ya harus ya didhafahkan pada dhamir. Kalau tidak ya gak bisa. Harus kepada dhamir. Kalau tidak didhafahkan kepada dhamir ya dia ya bisa mubtada segala macam. Kulun ilaina raji'un, mubtada dia. Kullukum ra'in. Ya. Dhamir ghaib ya. Kalau taukid disandarkannya kepada dhamir ghaib. Ja'at thullabu kulluhum. Ya. Ja'at thalibatu kulluhunna. Ya. Nah itu. Ada yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa? Pembahasan taukid. Jadi taukid intinya ada taukid apa? Lafzi dan taukid maknawi. Kalau taukid lafzi itu apa? Dengan cara apa? Mengulang lafadznya. Berapa kali katanya mengulangnya? 2 kali saja. Nah, taukid lafzi ini ya cakupannya kepada apa saja? Isim masuk, ya. Fi'il masuk, huruf masuk, jumlah juga masuk. Ya. Tinggal diulang saja. Ini tidak dibahas di sini ya. Yang dibahas di sini adalah taukid maknawi, yaitu dengan lafaz-lafaz yang tertentu dihafal. Ya. Untuk menaukid di satu orang nafas ain, jamak, kulun, ajma', ya. Untuk menaukid di musanna pakai kila atau kilta gitu. Kalau an-nafas wal ain kemudian kulun, kilta ketika dijadikan sebagai taukid maka harus digandengi dengan apa? Dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi. Adapun ajma' dan tawabi'nya tidak digandengi dengan dhamir. Semuanya ma'rifah. Yang disandarkan kepada dhamir maka ma'rifahnya dengan sebab idhafah kepada dhamir. Yang tidak disandarkan kepada dhamir maka katanya apa? Al-Kufrawi, ma'rifahnya dengan alamiyah. Alamiah seperti nama lah, seperti nama. Mungkin di sana ada alasan yang lain, tapi cukuplah yang kita dapatkan di sini. Alhamdulillah ya Rabb, itu wali ya Rabb. Perlu dibaca nggak ya Rabbnya? Ya, jadi untuk taukid itu macam-macam. Bisa dengan taukid model seperti ini, tapi bisa juga taukid itu dengan apa adat yang lain seperti inna ya. Kalau inna nanti fungsi penaukidannya beda ya. Kalau inna itu fungsinya menguatkan ya, menguatkan penyandaran khobar kepada mubtada ya, seperti inna zaidan alimun, Inna Zaidan alimun. Di sini kan al-ilm disantarkan kepada Zaid. Sebelum ada inna, Zaid apa? Alimun. Ya, belum ada taukid. Ya, ketika si inna, Zaid benar-benar apa? Seorang yang berilmu, ya. Itu penisbahan ilm kepada apa? Zaid dikuatkan dengan inna, penisbahan. Ya. Menaukidi penisbahan, ya. Kalau di sini yang ditaukidikan apa? Zatnya ya. Ya, zatnya. Qama Zaidun nafsuh, dia sendiri, ya. Itu juga cara untuk menaukidi. Ya, cara menaukidi bisa dengan inna dan juga yang lainnya. Bisa dengan qasam dan yang lainnya. Hanya saja di sini yang dibahas adalah taukid di sini karena pembahasan tentang i'rab, kan? Tentang i'rabnya tawabi', yaitu kalimat-kalimat yang dalam i'rab ngikut kepada yang sebelumnya, ya. Kemudian tamarin, ya, kita masuk tamarin aja, ya. Ya, i'rab perlu dibaca enggak? Enggak usah, ya. Sudah kita singgung tadi, kan. Tamarin, dha khattan tahta taukidi fil ayati taliyah. Letakkan garis di bawah taukid pada ayat berikut. Ya, silakan Pak Nur dibaca ayatnya. Iya. Mana di sini taukidnya? Mana muakkadnya? Yang ditaukidi apa? Coba terjemahkan dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Terjemahkan dulu. Allah mengajarkan seluruhnya. Ah. Mana berarti yang ditaukidi? Al asma. Ya. Taukidnya? Kula. Dhamir ha kembali ke mana? Al asma, ya. Berarti yang ditaukidi al asma. Allah mengajarkan kepada Adam al asma kullaha. Tuh, seluruh nama-nama. Seandainya dikatakan sampai wa 'allama Adam al asma, maka ada ihtimal tidak semua nama Allah ajarkan kepada siapa? Adam. Tapi dengan disertakan taukid kullah, seluruhnya, nama-nama orang, nama-nama buahan, nama-nama sampai gayung segala macam juga diajarkan oleh Allah nama-namanya kepada Nabi Adam. Itu. Wa 'allama Adam al-asma kullah. Al-asma mansub sebagai apa? Maf'ul bih dari 'allama. Kullaha mansub sebagai taukidnya. Dan 'allama itu diantara contoh fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Maka di sini kita dapati ada dua maf'ul. Adam maf'ul bi yang pertama. Al-asma'a maf'ul bi yang kedua. Ini temannya dhanna, dia. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Ya, kedua. Yang kebanyak, silakan dilanjut. Ya. Ajma'in. Ini taukid bagi apa? Hah. Taukid bagi ahl atau kalian. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, datangkanlah keluarga kalian seluruhnya. Maknanya yang pas apa? Ahl. Bukan kaliannya, kan? Iya, kan? Yang didatang, yang diperintahkan atau didatangkan keluarga atau kalian? Keluarga kalian. Berarti yang ditaukid apa? Ahl. Lihat maknanya, ya, kalau misalkan ada kerancuan, lihat maknanya. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, datangkanlah kepadaku keluarga kalian seluruhnya. Yang dimaksud yang ditaukid dengan seluruhnya kalian atau keluarga? Ya, keluarga, ya, kan? Keluarga kalian, bukan kaliannya. Langsung Nabi Yusuf ketapa, ya. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Enggak ada yang tersisa, ya, kan? Semuanya datang, jangan sampai ada yang tertinggal. Tapi kalau dikatakan wa'tuni bi ahlikum, ya mungkin tercukupi dengan sebagiannya, ya, kan? Datangkan kepadaku keluarga kalian, ya, 3-4 sudah mewakili. Tapi kalau ajmain semuanya, enggak boleh lewat, gitu. Itu fungsinya. Iya. Faria, berarti apa fungsinya di sini? Yang pas dalam contoh waktu ni bahli ke ajmain. Untuk menghilangkan apa? Apa? Kayak labes mah enggak, ya, labes mah, ya. Ya bisa juga kemungkinan ibham. Ya, samaran misalnya yang dimaukan ini sebagian cukup. Ya. Atau menguatkan makna yang dikehendaki oleh mutakallim. Yang dikehendaki mutakallim adalah seluruhnya. Maka ditambahkan ajma'in. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Setelahnya, pardon. Mana taukidnya? Ya, kulluhu. Taukid bagi apa? Bagi ad-din. I'rabnya bagaimana kullu? Marfu, mansub, majrur. Marfu, kenapa? Karena dia taukid bagi yang, awas nanti istilahnya masih belum dihafal, taukid dengan ma'tuf keliru masih. Karena dia taukid bagi yang marfu ad-din. Sedangkan ad-din sendiri marfu sebagai apa tuh? Padun, udah lewat tuh. Ad-dinu marfu sebagai apa? Lihat ambilnya sebelumnya, wa yakuna ad-dinu sebagai apa? Apa? Sebagai isimnya yakunu. Lupa ya, karena dan teman-temannya amalannya merupakan isim menasabkan khobar. Wa yakuna ad-dinu, ad-dinu itu isimnya yakun marfu. Tanda rafanya dhamma. Mana khobarnya? Lillah. Jar majrur khobar. Ya. Kemudian idbit kalimata kul dabtan sahihan fil amthilati taliyah. Harakati kalimat kul dengan harokat yang sahih pada contoh-contoh berikut. Silakan dibaca. Pak, dibaca, Pak. Belajar baca kitab. Ya. Mabniyatun. Mabniyatun. I'rabnya kulluha sebagai apa? Taukid bagi al-huruf. Al-hurufu kenapa dibaca dhamma? Khabarnya? Nah, bagus. Ya. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Ha dhamir ha kembali ke mana? Dhamir ha kembali ke mana? Al-huruf. Al-huruf bentuk jamak dari apa? Nah. Lulus. Lulus, lanjutkan yang kedua. Balfi, baca kitab ini, baca. Nah. Ini mafulat titatu, baca. Kenapa? Karena teman saya bilang demikian. Kenapa al-mufulati? Insip mana apa, Balfi? Insip. Insip. Mana apa insip? Nasoba yansibu insib. Apa? Nasoba itu apa nasoba? Kalau rofa'a, rofa'a? Bahasa nahu rofa'a. Khofadho, rofa'a, jazama. Rofa'a apa? Merofa'kan. Kalau nasoba? Kalau insib? Nah itu. Ya, berarti al-mahfulat sebagai apanya? Sebagai apanya insib? Maf? Maf'ul. Ini idrib zaidan. Jadi sebagai apa? Maf'ul kan? Nah, al-mahfulat mansub. Tanda nasubnya apa? Al? Al? Tanda nasub. Sekelas, Pak. Hah, tanda nasabnya apa? Al-mafulat kasroh. Kenapa? Karena jamak mu'anathisa salim. Jamak mu'anathisa salim nasabnya dengan apa? Hah? Jamak mu'anathisa salim nasabnya dengan apa? Dengan kasroh. Coba, Pak, saya melihat anak-anak perempuan, anak-anak perempuan di depan masjid, apa syaratnya? Ra'a itu anak-anak perempuan. Nah, ra'aitul ra'aitu banatin atau al-banati amamal ya kullihinna kullahunna atau kulluhunna kullihinna kullahunna atau kulluhunna ra'aitul banati apa? kullihinna kullahunna kulluhunna. Raitul banati kullihinna atau kullahunna? Kul? Kenapa dikasroh? Kullahunna karena dia taukid bagi yang mansub. Kalau al-banati dia mansub tanya kasro karena jamak manati salim, ya kan? Kalau kullahunna kan bukan jamak manati salim, maka nasabnya dengan fathah. Nah, coba Walfi penasaran ini. Iya. Saya membeli mobil itu semuanya. Ishtaraitu. Mobil itu seluruhnya. Apa jamaknya sayyarah? Sayyaratun. Berarti bagaimana? Ishtaraitu. Sayyaratun. Nah, itu harokatnya apa? Maf'ul. Sayyaratin tantun. Sayyaratan. Jamak nasab salim, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Jangan lupa, kasroh. Berarti bagaimana? Ya seluruhnya, as, pakai as saya, marifah. Right, apa, ishtarah itu sayyarati. Nah, taukidnya apa? Kullihin, kullahun, kulluhun. Ya, kullahunna. Karena dia taukid bagi yang mansub, cuma kan beda tanda nasabnya. Kalau manafi salim tanda nasabnya kasrah. Kalau kulla mufrad masuknya kan. Tanda nasabnya fathah. Ah, jangan bingung, Mbah. Masih penasaran, Mbah? Hah? Apa contoh yang lain, Mbah? Hah? Kullaha untuk manaf. Iya. Yang tidak berakal. Jamak tuh. Kalau kulluhunna yang berakar. Jamak. Manas. Coba contoh satu lagi. Ya kuli kalau taukid bagi yang majrur. Marartu bil banati kullihinna tuh. Kullihinna. Kalau misalkan ra'aitu al banati kullahunna. Ja'atil banatu kulluhunna. Tanda-tanda i'rab yang sudah lewat tuh jangan lupa. Muannats salim tanda nasabnya kasrah, iya kan? Nah, kadang di situ suka keliru ya. Ya, kullihinna ikut albanati, ya. Ra'aitu albanati kullihinna. Kenapa? Banati kasrah. Kulli kan dia taukid, kasrah juga. Salah. Ya, kalau albanati kasrah karena dia apa? Muannats salim. Nasabnya dengan kasrah walaupun kulla ya kayak mufrad dia tanda nasabnya fathah. Ya, lanjutkan yang ketiga. Ya. Rifki. Terus? Ya. Al-bina'u mulazimun lidh-dhamairi kulliha. Apa terjemahnya? Terjemahnya apa? Menetapi. Menetapi domir-domir seluruhnya. Ya, bina itu menetapi domir-domir seluruhnya. Kullihinna. Taukid bagi domair yang majrur. Tanda jarnya kasrah. Kemudian yang ketiga. A'rib ma tahtau khat fi ahdhal bait. Coba di i'rab apa yang di garis bawah itu. Akhaka akhaka inna man la akhan lahu kasain ila al-hija bi ghairi silah. Tetapi saudaramu karena orang yang tidak punya saudara seperti orang yang dia apa berjalan menuju medan perang tanpa pedang. Hija medan perang. Akhaka akhaka. Mana coba di i'rab akhaka? Azwar bisa? Maf'ulun bih lifi'lin. Lifi'lin mahdhuf. Akhoka itu maf'ul bih bagi fi'l yang dibuang. Takdirnya apa takdirnya? Ilzam juga tadi. Ilzam akhoka, pegangi, jaga. temanmu, temanmu itu. Akhok yang pertama maful bih, akhok yang kedua sebagai apa? Ya taukid lafzi, taukid lafzi. Seperti banyak banyak latihan taukid ini. Ya. Akhoka yang pertama maful bih, dari fiil yang dibuang, dari fiil yang mahdzuf, takdir ilzam, pegangi, jaga akhoka temanmu. Akhoka yang keduanya taukid lafzi, taukid dengan pengulangan lafaz, taukid dengan pengulangan lafaz. Ya, sekarang lanjutkan Nak Zuhar, coba bikin jumlah yang di situ ada taukid dengan an-nafas. Nah. Apa? Nanti ya surah. Ah. Bisa? Apa? Mikir dulu. Ya, Pak Anur, bikin taukid dengan nafas. Masa PR lagi. Nah. Gampang sudah. Jazaidu nafsuhu, jathinu nafsuha. Selesai. Ini yang marfu, yang mansubnya dengan ra'aitu aja. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Ra'aitu Hindan nafsaha. Selesai. Nah, coba. Saya melewati, ya, saya melewati penguasa itu sendiri. Ya. Di apa penguasa? Bil amiri, bil khalifati, apa? Nafsihi. Ya, kemudian anda ingatkan ya, kalau untuk musanna itu kalau untuk musanna bagusnya pakai anfus. Ra'aitu az-zaidaini anfusahuma. Lebih bagus kalau musanna dengan jamak anfus daripada dengan musanna nafsahuma. Lebih bagus dengan jamak. Ya, ra'aitu az-zaidaini apa? An ya, fusahuma. Ya. Namu kulluhum. Namu kulluhum ajmain, ya. Tidurlah kalian semua. Kalian lagi belajar kok tidur sih? Malah. Awas, sama dengan Abu Alfi, namu itu bukan bertamu ya. Namu itu tidurlah. Kadang ada sebagian orang mengait-ngaitkan bahasa Arab dengan Indonesia. Katanya sallu kama ra'aitumuni, ini dalilnya apa? Salat pakai niat. Muni katanya. Sallu kama ra'aitumuni muni katanya. Nah, ini terlalu jauh itu. Iya, itu dibawa kepada bahasa Jawa lagi. Ini enggak betul itu. Ayo Wadon, bikin dengan ain. Ya, boleh disandarkan kepada mutsanna, dhamirnya mufrad, jamak. Iya. Betul. Ya. Ya. Ayo. Ain dengan ain. Silakan. Apa? Ra'aitu. Ra'aitu al-qamara ain. Ra'aitu pakai ma'rifah. Ra'aitu al-qamara ainahu. Tapi begini kali baca benar-benar gitu loh. Yang perlu ditaukid ini kan enggak perlu ditaukid lagi. Saya melihat bulan, ya percayalah lihat bulan. Kira-kira sesuatu yang memang kadang orang ragu gitu kita taukid ini. Misalkan ja'ani, misalkan datang kepadaku, ah siapa? Misalkan Syekh fulan gitu. Syekh fulan ainahu di sini datang. Ha, coba ulangi. Ah, bebas. Bahasa Indonesia dulu, susun. Bisa, bebas. Dia datang kepadaku sendiri. Ya, dia sendiri yang datang, bukan apa? Yang lainnya. Apa? Contohnya? Siapa yang datang? Iya, kan berarti Ja'ani siapa? Ja'ani mudiru, misalkan hadzal ma'had, mudir ma'ad ini gitu. Nafsu dia sendiri. Eh, bah, teman-teman. Kul, kul, kul. Oh, udah saya kul ya? Ya sudah, kul Abu Alfi. Ya, makanlah buah-buahan ini seluruhnya. Makan buah-buahan ini seluruhnya. Makan apa? Makan perintahnya. Akala ya'kulu kul. Nah, untuk satu orang kul, dua orang gula, jamak gulu. Ya, makanlah oleh kalian semua buah-buahan ini. Nah. Apa? Yang khusus jangan sisakan, pakai taukid sudah enggak, jangan sisakan. Kul apa? Al iya, al-fakihah. Ya, jangan cuma yang berakal kullaha gitu. Iya, kullaha. Oke, cuma nak kulu misalkan al-fawakihah kullaha, makanlah buah-buah ini seluruhnya. Nah, ya. Ya. Orang ngopat ajma biasanya berakal ya ajma. Ya, terus. Ya, ajma. Ya. Ya, boleh marfu, mansub, majrur, boleh silakan. Gampang. Aku misalkan memberi apa sedekah kepada orang miskin seluruhnya. Nah, apa? Ataitu orang-orang miskin. Orang-orang apa? Al-masakina, ataitu masakina, apa dikasih siapa? Sedekah apa? Sedekah apa? Khubzan ya, terus kul kullahum. Ya kullahum ajma'in, kullahum ajma'in ya. Ajma'in juga bisa ya, sini enggak ada ya. Kalau taukidnya buat rotinya gimana? Atau itu al-masakin al-khubza kullahu ya kan, kalau taukidnya bagi khubz kullahu, roti yang sudah saya punya kasih semua. Kalau taukid bagi orang miskinnya apa? Kullahum. Hah, suar. Hebat, so. Qura'a Muhammadun Al-Qur'ana. Ya, akta'u. Ya, jarang. Seringnya setelah apa kalau akta' datangnya? Ya, ajma'. Ya, setelah ajma' seringnya. Ya, mungkin bisa juga, ya. Atau seringnya apa? Kullahu. Ya, Qura'a Muhammadun Al-Qur'an kullahu. Seluruhnya. Ah, satu lagi. Sudah dapat? Sudah satu putaran ini. Ya. Yadhabu al-mudarrisuna ila Makkah. Ya. Kul. Kenapa kullahum? Kulluhum kan. Yadhabu al-mudarrisuna ila Makkah kulluhum. Boleh juga diakhirkan. Ya. Kalau mau langsung bagus. Ya, yadhabu al-mudarrisun kulluhum misalkan ila Makkah. Kalaupun diakhirkan boleh. Ada dalilnya. Ya. Wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Itu. Wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Ini kulluhunna taukid. Bagi apa? Wayar bayna. Nah ini domir bagaimana? Nah sini taukid ini. Bukan taukid dokul guna, ini memasuk. Boleh dipisahkan. Wayar bayna bima ataitahunna kulluhunna. Kulluhunna taukid bagi nun pada yar bayna. Bukan taukid bagi apa? Bagi ataitahunna, bukan itu mansub betul. Boleh dipisahkan. Ya. Ada pertanyaan, Manur? Senang taukid, tonton. Barangkali ada yang masih bingung. Apa? Ya. ya kulluha ma'in jatindun ainuha gitu. Jatindun ainuha apa? Hindun mufrad kan? Kenapa berjamak kan? Ya kalau rijal ya kalau hindun dijamakan bukan? Jatil hindatu gitu atau mufrad? Kalau mufrad jatil hindun ainuha. Kalau jatil hindatu baru ya jatil hindat a'yunuhunna misalkan. Ya. A'yunuhunna. Ya. Ra'aitu apa? Qamar al-aynu. Aynahu. Ra'aitu nakira gitu. Ra'aitu qamaran aynahu gitu. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh, nanti ada bahasanya insyaallah. Di tempatnya jauh masih dari Ibn Malik. Wa in yufid tawkidu mankurin qubil, ada maksudnya tapi jauh itu. Wa in yufid tawkidu mankurin qubil wa an hadil basratil man syamil. Ya, kalau berfaedah menaukidi nakira pun diterima. Tapi dari ahli nahwunya Basra menolak. Orang-orang Kufah membolehkan taukid untuk apa? Nakir itu. Bahasanya dari Ibn Malik. Untuk ma'rifah sini mah. Iya, ma'rifah semua. Tauhid ma'nawi di sini ma'rifah semua. Ya ada nanti jauh itu bahasanya itu. Wa in yufid tauqidu mankurin qubil wa an hadil basratil man au syamil. Kalau berfaedah menaukidi apa? Nakirah diterima. Ya orang Kufah. Tapi dari apa al-Basriyun mereka menolaknya. Ya. Ya, silakan satu lagi. Taukid ya. Spek ya. Tuku binafsi. Ya. Saya benar-benar memukulnya. Ya itu bukan pembahasan di sini taukidnya, bukan pembahasan ini berarti. Beda pembahasannya. Mungkin ada taukid maknanya ada, taruktu binafsihi. Ya. Tapi bukan pembahasannya di sini. Ini kan mana tabi'nya, mana matbu'nya enggak ada itu. Iya, bukan tempatnya di sini. Belum. Pakai ana ya, dorob tu ana gitu. Dorob tu ana Zaidan. Saya benar-benar memukul dia. Oh, dengan apa sendiri? Gitu. Yang tahu kidi pemukulannya atau apanya? Enggak, yang memukul itu saya benar. Oh, benar-benar saya. Iya pakai bina, iya binafsi ya. Bukan saya. Iya, iya, iya. Ya binafsi gitu ya, taraf. Ya bisa juga cuma jadi pembahasannya bukannya di sini ya. Ini kan tabi bagi yang marfu masuk. Iya, bisa juga itu taukid mananya. Ya. Atau bisa dengan taukid lafzi kalau taraf tu anak misalnya. Ya. Taukid mananya mah, maknanya ya. Tapi tidak masuk pada pembahasan ini. Ya. Karena di situ ada perantaraan huruf jar kan. Ya cukup dulu ya. Ya Allahu a'lam subhanallahi wa bihamdihi shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.